Nah, kayaknya perlu dikasih speaker ya. Nah, warakulah. Coba satu lagi ya. Yang tengah. Nah, warakulah. Medet. Qala al-Mu'allif rahimallahu ta'ala wa an Sa'id bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya Rasulullah ji'tu ahabu laka nafsi fa nadhara ilayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sa'ada an-nadhara fiha wa sawabahu summa ta'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu fa lamma ra'at al-mar'atu أنه لم نكف فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك شيء من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو حاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا حاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ماله رداء فلا نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم نكن علي منه شيء وإن لبسته لم نكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مواليا فأمر به فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا أددها فقال تقرأهن عن دار قلبك قال نعم قال إذا فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. Berarti tinggal yang sini ya, Laura Klovik. Situ sudah, tengah sudah, yang sebelah kiri, Laura Klovik. Ya. Yeah. Nah, yang paling depan. Ini nih, siapa ini? Aduh. Ya. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد السائدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت المرأة أنه لم يقضي فيها شيئا جلست فقام رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري قال سهل ما له رداء فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل وحتى إذا طال مجلسه قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي به فلما جاء قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا وسورة كذا عددها فقال تقرأهن عن ظهر قلبك قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ لمسلم. Jazakumullah. Bagus baca. ketika itu kau pindah kubur. Hadis tersebut bisa diambil faedah sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Rasul Zainin. Wa min fawaidil hadis, dan termasuk faedah hadis, yaitu hadisnya Sal bin Sa'ad As-Sa'idi, jawazul qasam biduni talabih, boleh bersumpah dengan tanpa diminta. Likaulihi la wallah ya Rasulullah, ma'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatlub minhu ayyuksima. Padahal Nabi alaihi wasallam tidak minta dia untuk bersumpah. Lakinnal maqam yastad'i at-taukid. Akan tapi kondisi saat itu butuh untuk penekanan. Nah, waruh. Memang betul-betul kiri. Ya. Yeah. Betul-betul enggak punya begitu ya. Nah, waruh kalau begitu. Ya. Yeah. Kalau betul, dan sejak awal sudah disampaikan sama Rasulullah alaihi salatu wasalam, kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kamu punya apa? Enggak punya apa-apa ya. Wes cari. Gitu. Nah, barakallahu fikum. Cari, akhirnya dia pergi. Nah, barakallahu fikum, ya. Ya. Mungkin bayaran dia nah barakallahu ketika Rasulullah SAW bilang seperti itu bisa jadi nah barakallahu. Karena padahal sudah sampaikan nah barakallahu kalau dia enggak punya apa-apa. Jadi karena Rasulullah SAW kan ya nabi, ya. Ketika memerintahkan seperti itu bisa diambil kesimpulan nah barakallahu fikum Nabi punya apa dapat wahyu mungkin ada sesuatu di rumah gitu kan akhirnya dia pergi lah di rumah cari ternyata tetap enggak ada nah barakallahu fikum nggih ya kan itu entah makmum nah balik lagi nah barakallahu sampaikan enggak ada ya Rasul nggih ya kan itu entah makmum. Dengan apa? Mengucapkan sumpah bahwa betul-betul tidak ada. Ya kalau lebih tidak mengumum. Lakin al maqam yastad it-tawqid falidhalika aksamar rajulu. Oleh karena itulah namarakallahu fikum sahabat tersebut bersumpah. Ya kalau lebih tidak mengumum. Nah. Kemudian faedah yang berikutnya. Jawazu mukhatabatil kabir lisyaraf bila boleh ya namarakallahu fikum ya berkomunikasi dengan orang yang mulia ya Rasulullah kan orang mulia dengan ungkapan la boleh ya namarakallahu fikum. Dikarenakan sebagian orang nama rokok, wah itu enggak sopan itu masa sama orang yang mulia ngomong la, ya nama rokok itu kan lebih tentah rokokmu. Nah, dan ini nama rokok buktinya, ya kan lebih tentah marah mukmoh, juga nama rokok itu berdasarkan hadisnya Jabir, ketika Rasulullah SAW hendak membeli ontanya. Ya, Rasul mengatakan bi'nihi. Ya, jual saja ke saya untamu itu. Padahal saat dulunya ya, sebelumnya nama unta ini masya Allah, ya, bikin pemiliknya pegel. Kok melayu gak gelem melayu. Melaku apa istilahnya? Nama rokok ditunggangi juga gak kuat karena saking apa ya? Mungkin sudah saking tuanya mungkin nama rokok. Bahkan berencana ingin dibiarkan begitu, dibuang istilahnya, dibuang. Nah, dan itu kebiasaan orang Arab, nah orang kalau sampai dikisahkan sama kita ikhwan, kalau itu entah makmum oleh salah seorang ustaz yang pernah ke Yaman. Ya, pakai Yaman itu nah orang kalau fikum di gurun-gurun pasir kok banyak sekali nah orang kalau fikum ini tulang-tulang gitu. Nih. Jadi kebiasaan mereka nama rokok kalau milik punya unta atau nama rokok sapi atau kambing gitu ya, kayaknya sudah ya sakit-sakitan itu langsung dibuang gitu aja, dibiarkan sampai mati nama rokok kemudian di itu dimakan sama apa sama binatang-binatang buas. Nah seperti itu yang mau dilakukan sama Jabir, nih. Itu sama Rasulullah SAW, untanya ditepuk gitu, ternyata amarokulafikum, untanya bergas kembali, amarokulafikum, nih. Kemudian ditawar sama Rasul, dah jual saja sama saya, nih. Apa jawaban Jabir? Lah, amarokulafikum. Nah, tapi akhirnya amarokulafikum dijual kepada Rasul alaihissalatu wassalam dengan syarat pembayaran, dijual dengan pembayaran tempo dengan syarat ya unta tersebut dinaiki sampai ke Madinah. Kalau ibn Rahman rahimakumullah. Nah, syaitnya amarokulafikum Jabir mengucapkan kepada Rasulullah SAW, la faqala la. Ya kalau ibn rahimakumullah. Nah, di sini ada beberapa pihak yang menganggap aib ketika nam berkomunikasi dengan orang yang mulia menggunakan lafaz la. Nam raqawik. Ya kalau bismillah marhamakum. Ya. Terus apa yang mereka gunakan lafaznya teh? Malakalatayya. Diganti itu nam raqawik. Ya. Diganti dengan ucapan malakalatayya. Nah, akan tetapi yang semacam ini digunakan oleh para sahabat dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah SAW menunjukkan bahwasanya tidak mengapa pakai ungkapan la meskipun kepada orang yang syaraf, yang syarif. Orang yang apa? Yang mulia. Dan kita tahu kemuliaan Rasulullah SAW di atas yang lainnya. Siapapun orangnya, tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah SAW. Demikian pula para sahabatnya. Qulibillah barahmakumullah. Maka namarakulafikum pada mereka ada contoh yang baik namarakulafikum sehingga tidak akan bisa menandingi baiknya namarakulafikum apa yang telah mereka praktekkan. Qulibillah barahmakumullah. Faedah berikutnya. Hikmatul Nabi alaihi salatu wassalam, bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala lahu izhab ila ahlika fandur hal tajidu syai'an. Bijaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, siapa lebih tentah marah makmumah. Bisa jadi na'amurakulahu, orang ini lupa kalau dia itu na'amurakulahunya suatu di rumah. Sehingga barangkali dicek, oh kata muah, ini dibawa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau itu entah. Nah. Atau nah, warahmatullahi wabarakatuh, saat itu dia enggak apa? Enggak mengetahui. Iya. Tapi ketika dia pulang, dikasih tahu sama keluarganya. Loh, kamu loh masih punya ini. Iya, silakan bawa. Kan bisa seperti itu ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga diminta untuk pulang. Iya. Nyari sesuatu dipakai untuk mahar. Yang jelas manfaat itu berupa apa? Mahar itu berupa manfaat atau harta. Nah, warahmatullahi. Nah, itu termasuk bijaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya manusia itu senantiasa akan tertimpa dua perkara ini. Sering tertimpa seperti itu. Nah, tertutupnya dari dirinya sesuatu sehingga dia enggak tahu atau dia lupa. Padahal sudah punya tapi lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam. Kemudian assalamualaikum. Termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah kamalu adabi sahabah, sempurnanya adabnya para sahabah ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasul alaihi salatu wasalam. Khalifah rahimah rahimakumullah. Naam. Dari sisi khalifatin rahmah rahmukumullah, ketika Rasul alaihi salatu wasallam merintahkan kepada sahabat tersebut untuk kembali ke rumahnya, barangkali di rumah ada sesuatu yang bisa dia bawa sebagai mahar, enggak kemudian menyanggah, tapi langsung na'amarakallahu fikum. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, "Idzhab fandur hal tayushi'an," pergi kamu ke apa? Pulang, ya, pulanglah kamu. Na'amarakallahu fikum. Cari barangkali kamu mendapatkan sesuatu di rumah. Ya. Maka dalam riwayat tersebut, sahabat tadi enggak pakai komentar apa-apa, langsung pergi. Na'amarakallahu fikum. Ya, enggak kemudian itu sudah saya katakan ya Rasulullah, saya itu enggak punya apa-apa. Nah, barakallahu fiik. Enggak pakai gitu. Iya. Nah, barakallahu fiik. Ya kalau itu entah barakallahu, tapi langsung dilaksanakan. Ini bentuk adab yang indah, nah barakallahu fiik. Iya. Ya kalau itu entah makmum. Iya, dan bagi santri, nah barakallahu fiik, adab yang semacam ini ya harus menghiasi diri. Na'amarakallahu. Dan bagi orang tua, hendaknya mencetak na'amarakallahu fikum anak-anak yang punya adab semacam ini. Ketika disuruh langsung set, wat-wat gitu loh, na'amarakallahu fikum. Enggak disuruh, si. Na'amarakallahu fikum, itu enggak adab. Ya, disuruh sama orang tuanya, tunda-tunda. Sampai pada akhirnya, wis tak lakoni dhewe, na'amarakallahu fikum. Rangkon. Gitu. Saking pegelih. Ya. Bagi antum lah warahmatullahi adab semacam ini harus ditanamkan. Ya. Ya kali fitnah marahmatullahi itu pahala. Itu kemuliaan lah warahmatullahi wabarakatuh. Karena inilah kemudian para sahabat ya, menjadi mulia. Di hadapan manusia juga di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kali fitnah marahmatullahi. Nah. Faedah berikutnya min fawaid hadzal hadis, jawazu labsi khatamil hadid, boleh memakai cincin besi. La warakallahu fikum liqouli, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, undur walau khataman min hadid. Cari sudah. Meskipun hanya cincin yang terbuat dari besi. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ditanya, kan cuma dicari, disuruh untuk itu. Untuk nyari sesuatu. Iya, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kan bukan untuk... apa perintahnya itu bukan untuk dipakai na'amarakallahu, kan gitu ya. Ya kali bintah ma'akumu. Maka dijawab, ya, li'annal maqsud minal khatam ayyulbas. Dikarenakan maksud tujuan dari cincin tersebut adalah untuk dipakai. Kalau enggak dipakai terus apa faedahnya, kan gitu ya, na'amarakallahu. Ya kali bintah ma'akumu. Sehingga dengan itu na'amarakallahu diambil faedah itu boleh maka cincin dari besi. Nih. Lantas bagaimana dengan sebuah riwayat di mana Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan innahu khilyatu ahlin nar, bahwasanya hiasan yang terbuat dari besi itu adalah hiasannya penduduk neraka. Ini kan na'amarakallahu fikum. Ya. Konteksnya konteks na'amarakallahu fikum celaan. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih, "Hadza yadullu 'ala dzam," dan ini menunjukkan akan celaan. Ya qali bi rahmakumullah. Walakin as-sahih annahu ja'izun li hadzal hadis as-sabit fi sahihain. Akan tapi yang benar bahwasanya na'amarakallahu memakai cincin dari besi itu hukumnya boleh berdasarkan hadis yang disebutkan dalam sahihain. Dan ini riwayatnya lebih kuat. Nggih, daripada lewat inna khilyatu ahlin nar. Qaribatul rahmah rahmakumullah. Naam. Qaribatul rahmah rahmakumullah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa huwa aqwa min qawli innahu khilyatu ahlin nar ala anna hadith innu khilyatu ahlin nar yuhmul ala annal ma'na al-amuraklaf. Dari sisi periwayatan kata beliau al-amuraklaf dhaif, lebih apa saya dhaif al-amuraklafikum. Taulah al-amuraklafikum itu dipakai al-amuraklaf, maka maknanya dibawa bahwasanya al-musyrikun fi dzalikal waqt, orang-orang musyrik di waktu itu, kanu yatahallawna bihi, dulu mereka biasa berhias dengan besi, dengan hiasan-hiasan terbuat dari besi. Nggih. Faqala innahu khilyatuhum tanfiran min at-tashabbuh bihim. Maka hiasan dari itu yang terbuat dari besi itu, cincin ya. Nggih. Itu merupakan hiasan mereka dalam rangka untuk membuat kaum muslimin menghindar, supaya tidak menyerupai mereka. Bukan karena zatnya, zatnya besi, barakallahu fikum. Wallahu a'lam, kata beliau. Lakin madama indana haditsun sabit di sahihain fal akhdhu bi aula. Akan tapi selama kita punya sandaran hadis yang tetap, yang yang sahih, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka kita ambil hadis itu untuk menunjukkan akan bolehnya, dan ini lebih aula. Nah, barakallahu fikum. Ya qali bi tilah wa rahmakum. Nah. Wallahu a'lam. Kemudian kemudian amarakallahu fi faedah berikutnya. Wa min fawaid hadzal hadis anna al-mahra yasihhu bil qalil wal katsir. Maksudnya mahar itu sah. Dengan sesuatu yang sedikit maupun banyak. Nah, warakallahu fikum. Dan kita sudah sampaikan di awal pembahasan, bahwasanya tidak ada batasan minimal atau maksimal pada mahar. Ya qalibatun rahmah rahmukum. Tapi yang paling dianjurkan adalah yang paling memudahkan. Paling dianjurkan. Qalibatun rahmah rahmukum. Kalau dia mudah, na'amarakallahu fikum, maharnya berupa pesawat terbang, ya monggo, enggak apa-apa, nah mudah kok, na'amarakallahu. Qalibatun rahmukum. Kan memang tergantung orangnya, ya na'amarakallahu. Ada orang, jangankan na'amarakallahu fikum, jangankan seperangkat alat sholat, kadang satu biji cincin dari besi saja enggak ada. Tergantung orangnya masing-masing. Kalau lebih tentang marah makmum, intinya nomor yang paling memudahkan, sehingga terlaksana yang namanya akad. Nomor kalau fikum, jangan sampai gara-gara maharaja akadnya enggak kelar. Kan gitu ya. Ada sebagian amarakallahu fikum, entah itu di Sulawesi atau di Minang gitu ya. Nah, amarakallahu fikum. Kalau mahar itu kalau enggak berupa kerbau sebanyak 10 ekor enggak ada. Ya, amarakallahu. Itu amarakallahu ada sebagian. Kalau Sulawesi itu namanya apa? Nah, amarakallahu. Itu bawa macam-macam. Ke tempatnya amarakallahu fikum perempuan. Kalau di Minang itu yang laki-laki yang dapat ya. Nah, warakallahu. Laki-lakinya yang kayak dibeli gitu. Nah, warakallahu fikum. Kalau itu rahmukum. Yang jelas Syekhul Fitnah Tahmukmoh yang paling bagus, yang paling mudah. Iya. Untuk pelaksananya sunnah Rasul alaihi salatu wassalam berupa pernikahan ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga tidak ada batasan maksimal, tidak ada batasan namarqofa minimal. Namarqofa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian namarqofa fikum termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah dan hadis ini menggambarkan adanya sahabat yang memiliki kondisi yang seperti ini. Fakir. Ya, sampai cincin dari besi saja enggak dapat, enggak punya. Ya. Dan sekali lagi itu tidak mengurangi kemuliaan mereka. Ya. Bahkan mereka adalah generasi yang paling mulia. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khairu qarni, khairu nasi qarni. Semalatini lulum, semalatini lulum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di masaku. Di zamanku, kata Rasulullah SAW. Para sahabat. Mereka terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi kebaikan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai generasi terakhir pun tidak akan mampu menandingi baiknya mereka. Khalifat rahmatkum dalam keadaan seperti ini, na'amarakallahu fikum, kondisi ekonominya, masya Allah, luar biasa. Sehingga na'amarakallahu fikum, ya, khalifat rahmatkum, kebaikan seorang itu tidak dilihat dari hartanya. Tidak dilihat dari kedudukannya. Atau tidak dilihat dari semua yang berkaitan dengan dunia. Ini kebaikan mereka dilihat dari takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan ketahuilah bahwa mereka adalah manusia-manusia yang paling bertakwa. Khalifidin rahmakumullah setelah Rasulnya. Khalifidin rahmakumullah. Sehingga amalan yang mereka lakukan walaupun sedikit karena di atas takwa yang luar biasa punya nilai yang spektakuler di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bandingannya na'amarakallahu fikum separuh mutnya mereka itu lebih baik daripada emas sebesar gunung Uhud yang diinfakkan oleh orang setelah mereka. Ya, demikian kata Rasulullah SAW. La tasubbu ashabi. Jangan kalian celah sahabat-sahabatku. Nah, seandainya kalian berinfak sebesar gunung Uhud emas, itu tidak mampu menyamai infak mereka meskipun hanya satu mut atau setengahnya. Khalifatul Rahmanul. Sehingga di situ, ya, mereka punya hak untuk kita hormati, punya hak untuk kita na'barakallahu fikum, kita muliakan. Ya, dan tidak pantas kemudian menyebutkan kejelekan-kejelekan yang sangat sedikit na'barakallahu fikum, padahal mereka punya kebaikan yang sangat banyak. Ini prinsip ya. Ya. Prinsip dan bahkan disebutkan oleh para ulama termasuk min usuluddin. Min usuluddin. Sebutkan dalam kitab-kitab akidah mereka. Na'warakallahu. Ya. Ya khadifidin rahmatullah. Nah. Lihat ini. Na'warakallahu fikum. Meskipun khotam min hadith saja enggak dapat. Enggak punya. Na'warakallahu fikum. Bahkan Rasulullah SAW sampai keluarganya satu bulan. Dapurnya enggak ngepul. Na'warakallahu fikum. Karena enggak ada. Ya kan itu entah na'warakallahu fikum. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia. Ya, kalau Allah mau gitu ngasih kepada beliau na'warakallahu. Ya. Bisa melebih siapa saja kan gitu ya. Tapi karena itu bukan ukuran kemuliaan seorang na'warakallahu fikum, Allah enggak kasih. Nih. Keliran ilmu. Ya qalibit rahmukmu. Allah perintahkan nabinya untuk terus minta tambahan. Ya, nah warakallahu fikum. Nah warakallahu wakur rabbi zidni ilma. Kata Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan katakanlah wahai Nabi, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Karena apa? Dengan ilmu seorang akan betul-betul mendapatkan kemuliaan yang hakiki. Ya, dengan ilmu jalannya menuju surga akan mudah. Dengan ilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan yang lain sebagainya. Ya qadibitin rahmi wa rahmukumu. Sehingga kondisi para sahabat yang demikian, nih, serba kurang, fakir, nih, itu tidak mengurangi akan kemuliaan mereka. Sehingga justru yang seperti inilah yang hendaknya kita upayakan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ini kan lagi, ya, besar-besarnya upaya untuk mengentaskan kemiskinan gitu ya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan taraf hidup supaya lebih mulia. Ya, akhirnya dilakukan upaya-upaya yang upaya itu na'am tidak lepas dari hanya sekedar upaya duniawi saja. Ya, kiranya itu diimbangi ya dengan na'am peningkatan ya. Peningkatan amara kelafiku upaya untuk meningkatkan takwa ya, penduduk Indonesia niscaya akan jauh lebih baik. Hadi baik rahmatmu. Kalau itu yang disentuh amara kok kok kayak sapi rabi. Sing ini dunia kurang terus. Kok titeni ngono. Wis dikene ngene demo kene, kayak ngene demo kene, demo kene ya amara kelafiku. Karena yang disentuh cuma masalah dunia saja. Nah, dunia itu seperti air laut. Kok minum? Kamu minum, semakin banyak, semakin haus. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, enggak? Ya, kuali bitin rahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ya, kuali bitin rahmatullahi wabarakatuh. Dari hadis ini, nah, warahmatullahi wabarakatuh, kita ambil faedah. Annahu la yajibu satru a'lal badan. Bahasanya enggak wajib menutup bagian atas badan. Ya, tapi kalau santri semacam itu jangan. Ya, muru'ahnya hancur. Coba antum buktikan amarakulafu. Lah antum pakai katok-tok nah keluar nah amarakulafikum, ya. Pakai celana saja gitu nah amarakulafikum. Nah amarakulafikum. Ya, muru'ahnya hancur. Ya. Sekiranya dia punya fitrah mukmu gak wajib. Nah, warahmatullahi memang betul-betul gak punya. Ya, nah warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lagi? Sementara dia harus aktivitas. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa, betul-betul gak punya seperti sahabat ini. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Punyanya hanya izar kok, sarung kok. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus dipakai sarungnya. Ya, dan tetap beraktivitas bersama Rasulullah SAW, taklim dan lain sebagainya, sholat. Nah, kalau lebih cintah, warahmatullahi. Ya. Tapi kalau kita punya kecukupan amarakallahu fikum, maka menampakkan asar nikmat Allah itu zen. Ya. Yeah. Pakai baju yang bagus, yang rapi, pakai kolan suwa. Nah, amarakallahu fikum. Gitu ya. Ya qari bi rahmakum. Nah, meskipun amarakallahu fikum, ya, yeah. Dari hadis ini diambil kesimpulan menutup bagian atas badan seorang lelaki itu tidak wajib. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Tidak wajib. Tapi kalau wanita semuanya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanifitim rahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian ikhwanifitim rahmatullahi wabarakatuh. Faedah berikutnya, yang bisa diambil dari hadis ini. Annal insan la yajuzu ayyubadzila darurat tihi li ghairihi. Seorang tidak diperkenankan untuk memberikan kebutuhan pokoknya. Artinya amarakallahu ketika sesuatu itu ia butuhkan, kalau enggak ia ya ambil, dia akan bermadarat na'amarakallahu pada dirinya. Makanya semacam itu enggak boleh diberikan pada orang. Na'amarakallahu. Takarifitun rahmatullahi. Nah, seperti na'amarakallahu. Sekarang ini kan musim ya Allah. Banyak na'am terjadi. Donor ginjal. Ya. Dia butuh ginjalnya itu. Na'amarakallahu fikum. Didonorkan sama orang. Enggak boleh. Na'amarakallahu fikum. Ya. Ya kali bintah makmum. Ya, donor jantung. Ya sudah, kalau jantung hilang matilah kau. Na'amarakallahu fikum. Ya, didonorkan enggak boleh. Na'amarakallahu fikum. Kalau yang sudah ada na'amarakallahu-nya terjadi itu na'am, donor ginjal itu na'amarakallahu. Ya, ginjalnya satu. Kan dia punya dua ya, na'amarakallahu sudah ambil. Padahal dia butuh na'am ginjal itu na'amarakallahu. Didonorkan enggak boleh. Ya. Qadibitullah marhamakumullah. Nah ini dia berikan dalam rangka bisa melaksanakan sunnah Rasul saja na'amarakallahu. Enggak boleh, apalagi hanya sekedar dikasihkan sebagai na'amarakallahu donor gitu loh. Ya kan? Enggak boleh sama Rasul. Dia punya sekedar punya sarung. Kalau dia kasihkan, wah dia enggak bisa bersarung kan gitu ya. Na'amarakallahu. Kalau dipakai sama istrinya, dia enggak bersarung. Kalau dipakai sama dia, istrinya juga enggak akan mendapatkan sarung tersebut. Namun itu Rasulullah melarang, enggak usah. Namarakallahu. Sehingga namarakallahu, kalau kita ya ada ya keperluan yang betul-betul itu kita butuhkan. Ya enggak mungkin namarakallahu di apa? Namarakallahu diberikan kepada orang, maka enggak boleh diberikan. Kalau betul rahmatan. Nah, walibidin rahmat warahmatullah. Kemudian amarakallahu fikum. Faedah berikutnya, annal insana idza sabara zafara. Bahwasanya seorang ketika dia bersabar, maka dia akan mendapatkan tujuannya. Na'amarakallahu fikum. Seperti orang ini na'amarakallahu fikum. Ya. Habis disuruh nyari na'amarakallahu fikum. Ya. Ya kali fitnah rahmukmu. Enggak dapat. Ya. Enggak dapat. Enggak ada sesuatu yang bisa ia nam berikan untuk dijadikan sebagai mahar. Kali fitnah rahmukmu. Akhirnya dia duduk na'amarakallahu fikum. Sampai panjang, sampai lama. Baru dia berdiri dan dipanggil sama Rasulullah. Sudah selesai. Sini. Kamu punya apa? Yeah. Dari Al-Quran. Berapa apalanmu? Na'amarakallahu. Akhirnya dia pun menyebutkan ini. Ya sudah. Nikahi dia. Yeah. Na'amarakallahu. Aku nikahkan kamu dengannya. Dengan apa yang kamu miliki dari Al-Quran. Na'amarakallahu. Nah. Dapat solusi ya. Dengan kesabaran. Na'amarakallahu. Yeah. Sama seperti antum. Na'amarakallahu. Yang sedang ya duduk belajar, nah sabar, ya dengan kesabaran kalian akan mendapatkan apa yang kalian tuju. Kuali bintah makmum, jangan yang demikian pada yang demikian saja bisa kok na'amarakallahu itu, ya bisa mendapatkan karena kesabarannya. Demikian pula Bani Israel bisa terlepas dari apa? Dari apa? Dari na'amarakallahu fikum, cobaan-cobaan yang menimpa mereka karena kesabarannya. Maka penuntut ilmu dengan kesabarannya, insya Allah dia akan mendapatkan apa yang ia tuju. Na'amarakallahu fikum. Sabar dengan menjalankan peraturan-peraturan yang ada di ma'at. Ya. Sabar untuk tidak melanggar. Ya. Sabar untuk na'amarakallahu fikum tidak melakukan sesuatu yang membuat dia berhentikan. Na'amarakallahu. Sabar. Ya. Bisa bersabar. InsyaAllah. Ya. Akan bisa melalui ya. Dengan baik dan berhasil. Bi'idnillah. Ya. Kali ini tentang na'amarakallahu. Wa min fawaid hadzal hadis. Jawayu. ja'lil manfa'ah mahran. Nah, ini amarakallah. Boleh menjadikan kemanfaatan sebagai mahar. Na'amarakallahu fikum. Dalam bab ini contohnya adalah na'amarakallahu fikum ya Al-Qur'an mengajar Al-Qur'an. Dan itu yang kemanfaatan yang paling bermanfaat yaitu mengajarkan Al-Qur'an. Jelas ya? Ya qad bi tahmaram. Nah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam malaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an, aku jadikan engkau memiliki wanita tersebut ya dengan apa yang ada padamu dari Al-Qur'an. Kharibatun rahmatukum. Ya. Idzan fa yajuzu ay yakuna al-mahru 'ainan wa yajuzu ay yakuna manfa'atan. Kalau begitu, mahar itu bisa dengan berupa barang atau bisa dengan berupa manfaat. Na barakallahu fikum. Qalibatun rahmatukum. Naam. Kata beliau, wa yu'ayyidu hadza ma jara li Musa alaihi salam, fa inna mahra ihda ibnataini kana ra'iyatal ghanam. Ya, dan yang menguatkan perkara ini apa yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, bahwa maharnya adalah mengembala kambing selama namaraqlaf berapa tahun namaraqlaf. Ya. Selama 8 tahun namaraqlaf. Kalau dilengkapi sampai 10 tahun zen gitu ya namaraqlaf. Ya qad bi tindah maramukum. Jadi boleh manfaat. Ya. Ya qali fitin rahmatullah. Nah. Wa min fawaid hadzal hadis, dan juga termasuk faedah hadis ini adalah jawazu akhdhil ujrati ala ta'limil Qur'an. Boleh mengambil bayaran ya atas pengajaran Al-Qur'an. Jadi ketika sampai mengajarkan Al-Qur'an boleh minta bayaran. Minta boleh. Ya, na'barakallah. Ya qad bi tindah manab. Nah. Karena iwadha hadha at-ta'yin kana al-but al-bud'i kana al-bud'u wal bud'u la yustabahu illa bil mal. Nah, warakallahu. Kalau kita lah warahmatullahi wabarakatuh, dikarenakan ganti ya nam perkara ini itu adalah nam warakallahu fikum al-bud'u. Bud'u itu nam warakallahu fikum dihalalnya nam wanita. Nah, warakallahu. Ini ya kembalanya wanita. Nah, warakallahu. Ya kalau kita lah warahmatullahi. Dan yang semacam itu, na'amarakallahu fikum, tidak dihalalkan, diperbolehkan kecuali dengan harta. Na'amarakallahu fikum. Qalibitun rahmatukum. Nah, makanya dengan itu diistimbatkan bahwasanya boleh na'amarakallahu fikum mengajar dengan apa? Dengan meminta imbalan. Boleh mengajar Al-Quran dengan meminta imbalan. Qalibitun rahmatukum. Ya. Sebagaimana boleh na'am warakallahu fikum menjadikan Al-Quran atau pengajarannya na'am warakallahu fikum sebagai mahar. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian na'am warakallahu fikum berikutnya. Jawazu ja'lut ta'lim al-Qur'an ujratan. Boleh menjadikan pengajaran Al-Qur'an sebagai ujrah bayaran. Nah, warakallahu. Mas, bikinkan ini, Mas. Bayarannya apa? Nanti tak ajari surat Al-Fatihah. ya. Atau nanti tak ajari, tak ada khabar. Ya, boleh. Ikhwalifitullah. Nah, jadi timbal balik ya, na'amarakullah. Dengan faedah sebelumnya, na'amarakullah. Ikhwalifitullah, na'amarakullah. Nah, faedah berikutnya. Annahu qad yakunu fi isyaratan ila ishtiratil qudrah ala taslimil mahar. Terkadang terdapat isyarah akan dipersyaratkannya kemampuan ketika menyerahkan mahar. Dikauli alaihi salatu wassalam, taqra'uhunna an dhahri qalbi. Na'amurakullah, taqra'uhunna an dhahri qalbi. Nah, engkau bacakan na'amurakullah Al-Quran itu dari hafalan kamu. Khalifatnuk, li'annal insan allati la yaqra'ul Quran an dhahri qalbi rubbama la yaqsul ala na'amurakullah ala mushafin la siya fi zaman sabiq. Nih, dikarenakan manusia ketika dia enggak baca Al-Quran, enggak hafal Al-Quran, na'amurakullah fikum, terkadang dia tidak akan mendapati Al-Quran. Lebih-lebih pada waktu itu Al-Quran belum tertulis ye, dalam satu mushaf tertentu. Namarakallahu fik. Lakin alladhi yahfadu an dhahri qalbi qadirun ala ayyu allima. Ye, berbeda namarakallahu fikum dengan orang yang hafal, maka dia mampu untuk mengajarkan meskipun enggak pakai Al-Quran, enggak pakai mushaf. Namarakallahu fikum. Isyarat na'amarakullah terkait dengan penyerahan mahar itu ada apa? Ada isyarat terhadap apa? Istiratul qudrah. Na'amarakullah. Allah alam bisawab. Naam. Ikhwali fikrin rahmarahmukum. Kemudian na'amarakullah fikum. Faedah berikutnya. In iqadul nikah bima yadullu alaih. Akad nikah bisa dilakukan dengan sesuatu yang menunjukkan nggih terhadap kepemilikan nggih. Bisa dengan lafaz zawajtu atau na'amarakullah malaktu nggih, atau bisa nggih angkahtu, boleh na'amarakullah, atau digabung semuanya nggih, zawajtuka wa angkahtuka wa malaktuka, boleh semuanya. Ini ya, na'amarakullah. Ya, kalau kita tidak na'amarakullah. Ya, yang jelas na'amarakullah. Akad itu arahnya ke situ. Na'amarakullah. Ya, kalau kita tidak na'amarakullah. Nah. Ya, kalau kita tidak na'amarakullah. Likauli, faqat malaktukaha bima ma'aka min al-Qur'an wa dhakara al-mu'allif thalathata alfat. Di sini mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan na'amarakullah fikum tiga lafaz, malaktukaha wa zawwajtukaha wa amkannakaha bima ma'aka min al-Qur'an. Naam. Qalibatun rahmanakum. واختلف العلماء في هذه المسألة هل ينعقد النكاح في كل لفظ يدل عليه أم لا بد من لفظ معين. Ya, kalau kita rahmatmu, sungguh telah terjadi perselisihan di kalangan para ulama terkait dengan apakah nikah sudah bisa dianggap sah dengan lafaz yang menunjukkan atas atas makna itu, atau harus dengan lafaz tertentu. Kalau kita rahmatmu, wal madhab annahu la budda min lafdin muayyan wa huwa lafdin lafdut tajwij wal inkah. Satu madhab mengatakan bahwasanya harus dengan lafad tertentu, yakni lafad tajwij wal inkah. Nih, makanya yang ini yang ma'ruf. Apalagi di negara kita ya, na'amarakullah. Dengan lafad zawwajtu. Nam. Dan ingkah. pelit entah makmum. Nah, wallah alam biswa. Tapi dengan nama rukla adanya riwayat ini, maka tidak harus pada lafaz tertentu nama rukla fikum. Ya kalau lebih tengah mukmu, tapi hati-hatinya, ya kita pakai lafaz itu. Nama rukla fikum. Supaya enggak apa? Enggak terjadi nama perselisihan. Ya kalau lebih tengah marah mukmu. Artinya, ketika ada orang yang pakai ibarah yang lain, yang semakna dengan makna itu nama rokalafik, maka tidak kita ingkari. Kalau kita tentang barokumoh, termasuk nama rokalafikum, faedah hadis ini, anna yajibu ala zauj ayusallimal mahra, wajib bagi seorang suami untuk menyerahkan mahar pada istrinya, dan mahar itu untuk istrinya, bukan untuk walinya. Paham ya? Ya kali fitnah mukmu. Dan itu sebagai hartanya istrinya. Kalau ditanya, bagaimana kalau namar kelas setelah kita serahkan, ternyata namar itu dinikmati bareng-bareng. Namar kelas dinikmati bareng-bareng. Makanya kali fitnah mukmu, kalau istrinya rela, rela, maka silakan nikmati dengan nikmat namar kelas itu. Ya. Yeah. Ya kalau lebih tentang marhamakmu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat An-Nisa, namarakum fakuluhu hani'an maria. Itu kalau namarakum istrinya rela. Tapi kalau istrinya, enggak mas, ini baik kuat. Namarakum, yo cuci pangan, enggak boleh. Namarakum, yeah. Ya kalau lebih tentang marhamakmu, yang jelas harus antum serahkan. Itu haknya istri, bukan haknya wali. Begitu ya. Ya kalau lebih tentang barang, nam likoli, nam faalimha, nam barakalawi. Ya kalau lebih tentang barangmu. Terakhir yang disebutkan dari faedah hadis ini, kauluhu faalimha, arattu ala kuli man qal. Ar-raddu ala qawli man qala innal ba' fi qawlihi bima ma'aka lissababiyah. Wa annahu yata'ayyanu an yakuna ma'naha al-iwad. Ma'am warakullahu fikum. Yaqaribit nahmukumu. Dengan ini ma'am warakullahu fikum, dipastikan bahwa maknanya adalah sebagai ganti dari dihalalkannya dirinya, engkau ajarkan dia Al-Quran. Nama Rokulafik. Nih. Maknanya, Aymalak duka bima ma'akam Al-Quran bihaisutu alim ha'iyahu. Nih. Nama Rokulafik. Yaitu, aku jadikan engkau miliki nih. Nama Rokulafikum wanita tersebut. Nih. Dengan ganti apa yang ada padamu dari Al-Quran. Dengan engkau mengajarkan kepadanya Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya, ini nama rakulah fikum yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, apakah boleh mahar dengan sebuah mushaf Al-Quran? Boleh, nama rakulah fikum. Ini termasuk ain amara kelafi. Wala ala besar. Bolehkah ya, mahar dengan harta sekaligus manfaat malazain? Namara kelafi. Ya. Nih, mahar antum mobil namara kelafi dan tak ajari baca Al-Quran. Tambah bagus namara kelafi. Ya. Ya. Nah, bagus. Nih. Ini insya Allah istrinya tambah senang nama. Insya Allah. Nawarakulah. Dalam riwayat ini tidak disebutkan lafadz kabul. Nah, dan apakah tetap sah jika sudah nawarakulah fikum melafadzkan ijab tanpa kabul seperti dalam riwayat ini? Nawarakulah fikum. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ijab kabul itu termasuk enam syarat di dalam pernikahan. Nawarakulah. Sehingga harus ada ijab dan kabul. Yeah. Yang jadi masalah terkait dengan kabulnya itu bentuknya seperti apa? Apakah harus kabul tu nikah? Nah gitu ya. Ijab kabul harus. Nawarakulah fikum. Sebagai beli itu ada ijab atau kabul. Yeah. Yang jadi permasalahan adalah nawarakulah bentuknya kan gitu ya. Bentuk ijabnya, bentuk kabulnya. Seperti tadi ijabnya enam. Apakah harus dengan lafaz tajwid? Ingkah enam. Nah, kita katakan enggak. Nawarakulah fikum. Tapi kalau bisa, sebagaimana yang berlangsung di negara kita, pakai lafaz itu karena itu yang umum. Yeah. Demikian pula kabul. Nawarakulah fikum. Sebagaimana jual beli. Apakah harus? Yeah, tak beli ya? Ya. Yeah. Apakah seperti itu? Nawarakulah fikum. Kan nawarakulah fikum boleh. Yeah. Bisa nawarakulah dengan bentuk yang lain kan itu. Terkait dengan akad jual beli ijab dan kabul. Ya kalau fitnah mukmu. Makanya nawarakulah fikum permasalahannya. Apakah harus dengan kabil tu nikah? Maka nawarakulah fikum yang paling hati-hatinya tetap seperti itu. Jadi ijab kabul tetap harus ada. Karena itu adalah syarat pernikahan. Anda bisa lihat di itu di Sahih Fiqh Sunan Awal disebutkan termasuk syarat pernikahan adalah adanya ijab dan kabul. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.